Audionya nggak ada? Kabel audio nggak bawa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua-mua yang ada di sini dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fa shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Bersyukur kita kepada Allah di mana Allah Tuhan kita tidak punya anak. Bersyukur kita kepada Allah di mana Allah tidak punya partner dalam kepemilikan dan kekuasaannya di jagat raya ini. Bersyukur kita kepada Allah yang tidak mempunyai penolong bagiannya dari golongan-golongan yang hina. Bersyukur terhadap tiga hal itu, tidak semua orang mampu dan serius mengerjakannya. Padahal jika kita mampu bersyukur, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, kita mampu bersyukur dengan memuja dan memuji Allah karena dia tidak punya anak, ini akan membersihkan tauhid kita dari berbagai macam ketergantungan-ketergantungan. Begitu juga ketika kita yakin dan bersyukur kepada Allah, lam yakun lahu syarikun fil mulk, bahwa Allah Ta'ala tidak punya partner, tidak punya syarik, tidak punya sekutu, baik dalam kepemilikan maupun dalam kekuasaan di jagat raya ini. Jika kita sering bersyukur dan mampu diyakinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki prinsip keyakinan yang kuat bahwa tidak ada sekutu, tidak ada partner, tidak ada yang bersama Allah dalam kepemilikan dan kekuasaan di jagat raya ini, maka kita akan menjadi orang yang sangat kuat, menjadi sangat independen, dan menjadi tak terjualkan, tak terbeli. Yang ketiga, jika kita mampu bersyukur kepada Allah, walam yakun lahu waliyun minadzulli, bahwa Allah tidak punya penolong bagi agamanya dari golongan-golongan yang rendah dan hina, maka cara kita menjalani hidup di atas jalan agama ini pun terbebas dari berbagai macam bentuk intervensi-intervensi kehinaan. Maksudnya bisa kita jalani agama itu secara murni dan tidak ada penyimpangan dalam kita beragama. Namun yang menarik adalah bahwa akhir dari surah Al-Isra tadi yang saya bacakan itu sebetulnya akhir daripada surah Al-Isra. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadzul. Bapak dan Ibu sekalian, tiga prinsip penting ini kalau kita mampu mensyukurinya, insyaallah kita akan menjadi orang yang penuh izzah, terhormat, mulia, dan kuat. Kuat dalam pengertian ya bukan hanya sekedar fisik tentunya, tetapi kuat dan perkasa dalam menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan hidup ini. Kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian hidup ini. Kuat dalam menghadapi tekanan-tekanan, musuh-musuh, dan kekuatan-kekuatan lain di muka bumi ini. Mudah-mudahan ibu dan bapak semua dikuatkan oleh Allah untuk bisa memahami ayat ini. Ngomong-ngomong, kalau saya tanya, sering bersyukur enggak punya Allah yang enggak punya anak? Jarang. Bapak ibu ini bersyukurnya nanti kalau dapat nikmat untuk dirinya sendiri, betul? Dirinya ini dapat nikmat nih. Bersyukur enggak? Bersyukur. Tapi untuk bisa bersyukur kepada Allah yang tidak punya anak, itu butuh konsentrasinya sendiri. Kalau saya tanya nih, memang apa untungnya punya Tuhan gak punya anak? Ngarang dulu kan, boro-boro bersyukur. Boro-boro bersyukur, senang aja masih mikir, apa untungnya punya Tuhan yang gak punya anak? Nah, sering mikir ini enggak gitu. Sementara kan tetangga sono yakin kalau Tuhan punya anak. Tetangga sebelah kan yakin kalau Tuhan punya bapak. Nah, sekarang apa untungnya bagi dirimu? Apa untungnya bagi kamu kalau punya Tuhan enggak punya anak? Kalau Tuhan punya anak, berarti yang diurusin cuma anaknya dong. Jadi yang gampang masuk surga cuma anaknya. Yang bisa jewer Tuhan bapaknya kalau gitu. Untung Tuhan kita tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah sering enggak bilang alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada? Bangun dan mau tidur enggak baca itu kali. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada. Emang gitu bacanya? Enggak kan? Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Emang gitu bacanya? Nah, kesempatan ini sebagai oleh-oleh pembukaan, udah lama gak ketemu. Apa kabar? Baik. Gimana kondisi Indonesia hari ini? Lama gak dengar. Apa kabar Indonesia? Baik-baik. Kalau saya gak baik-baik aja nih. Pas lebaran aja ribut. Ingat gak pas lebaran gue ketemu siapa? Ya, oh, langsung ramai. Jadi belum sempat lebaran kita nih sampai hari ini. Jadi saya juga gak ngerti kapan lebaranannya ini. Lebaran aja datang ke istana tiba-tiba goncangan politik besar sekali. Mau saya update gak informasinya? Bukannya mau tadabur di sini. Nah, yang perlu diupdate itu sering bersyukur enggak punya Tuhan, enggak punya anak. Saya kira enggak yakin kalau sering bersyukur gara-gara Tuhan enggak punya anak. Hah? Nah, orang yang yakin kalau Tuhan punya anak itu, saya enggak ngebayangin betapa keruhnya akidahnya itu. Ya, bayangkan punya Tuhan yang Tuhannya punya anak. Kita nih sebagai yang bukan anaknya, kira-kira posisinya untuk mendapatkan cintanya, keadilannya, kasih sayangnya, kira-kira sebanyak Kaisang dapat kasih sayang dari Pak Jokowi, sama enggak dengan anak-anak kita dengan kasih sayang dari presiden itu? Nah, Pak Presiden kan sayang banget sama anaknya nih. Ya, sayangnya presiden sama anaknya sebanding enggak dengan sayangnya dengan rakyat ini? Hah? Dengan anaknya si rakyat ini? Enggak. Ya wajar kan? Ya gak usah marah, memang itu manusia begitu. Gak usah kemana-mana dulu, kita ngobrol kasih sayang nih. Udah kemana-mana merembetnya. Nah, maksudnya betapa menderitanya orang-orang yang Tuhannya itu beranak itu. Tentu dia akan mencari-cari bagaimana caranya agar berada di lingkaran anak Tuhan. Saya pernah ketemu orang bisnis. Bangga sekali kenal dengan seseorang. Bangga banget. Sampai saking bangganya dia rahasiakan. Saya pikir ini orang apaan gini ya. Ini manusia nih. Ternyata dia ingin kenalkan saya dengan ponakannya wakil presiden. Ponakannya wakil presiden. Gue pikir apa hebatnya. Segitu hebohnya punya kenalan siapa? Ponakan wakil presiden. Ini bicara dunia. Ya. Itu baru ponakan, gimana kalau anaknya langsung? Mungkin lebih heboh kali ya. Oh, ternyata memang dalam dunia bisnis itu kalau ingin ketemu bos memang ada palak-palakannya di depan kan? Ya, tahapan-tahapannya. Oh, betapa menyedihkannya orang yang mencari rezeki dengan cara seperti ini, cara pandangnya. Betapa menyedihkannya. Ukuran-ukuran kehormatan, ukuran-ukuran kemuliaan menjadi rendah. Bahwa wakil presiden dan presiden adalah simbol negara yang harus dihormati, iya. Tapi kalau urusan rezeki, presiden pun nyari uang dari umat kan, gitu. Wakil presiden juga kan. Betapa merdekanya orang-orang yang berpikirnya hanya kepada Allah dia ingin dekat langsung. Buat apa terkenal di dunia kalau enggak terkenal di langit? Seneng banget. Kenapa? Karena jadi anggota pengajiannya ibu presiden taksi misalnya gitu. Ini apa-apaan ini? Memangnya kalau sudah pengajiannya di lingkaran itu benar gitu kan? Bagus. Ya wallah alam. Cuma berbicara tentang tauhid, kita sudah melihat kesesatan-kesesatan umat masa lalu. Mereka-mereka yang meyakini bahwa Tuhan punya bapa, Tuhan punya anak, betapa sesatnya. Misalnya persaingan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi bilang Uzair itu anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Sementara Nasrani enggak mau kalah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Si Nasrani bilang, oh enggak, nabiku al-masih itu anak Tuhan. Jadi merasa yang ingin yang paling dekat dengan Tuhan berdasarkan silsilah keturunan. Secara biologis itu tidak mungkin. Dan secara ideologis itu sangat sesat. Sangat sesat. Dan itu sebuah keyakinan yang mengawang-awang. Maaf saya mau bercanda dikit. Bercanda gak, biar segar. Kata si anak, mampus gue, hamil gue, gitu-gitu. Terus kata ibunya, gak mungkin kamu hamil. Terus si anak bilang, tapi mah, kok rasanya perutku mual-mual. Kamu tuh ya, diam. Mah belakangnya apa, kok rada-rada suka makan yang asam-asam, kayaknya lagi ngidam deh. Lu kalau ngomong sekali lagi gue tabok lu, lu banci, mana mungkin lu hamil kan gitu. Ini maaf nih bercanda. Artinya orang-orang yang membayangkan bahkan meyakini sesuatu yang hampa seperti banci menghayal bunting tadi gitu. Adalah orang-orang yang meyakini sesuatu yang tidak eksis. Dan dalam banyak hal orang-orang seperti ini yang mencari kehormatan, yang mencari apalagi kebahagiaan dengan cara-cara yang tidak pada tempatnya, ya pada akhirnya sengsara. Orang hidup nyari apa sih di dunia ini? Cari apa hidup di dunia ini? Yang orang cari di dunia ini umumnya harta, tahta, waria. Ya kan? Yang wanita suka pria, pria suka wanita. Yang waria suka ya waria juga. Namanya juga zaman gila. Dia gak mau kalau cuma ada dua kelamin, dia minta harus ada kelamin ketiga gitu. Ini zaman edan ini. Nah, betapa sengsaranya orang berpikir tentang itu. Dan ini fundamental tentang Tuhan. Kok bisa-bisanya Tuhan itu lo bilang punya anak? Ya, saya ini bukain surah Al-Isra dulu kalau gitu. Surah 17. supaya gampang modelnya surah 18. Ini nih ayatnya nih. Nabi SAW mengajarkan semua keluarganya untuk menghafal ayat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini tips pertama oleh-oleh penting yang ingin saya berikan di pembukaan materi tadabur kita adalah ini namanya, kalau Ibnu Katsir menyebutnya ayatul izzah atau ayatul izzi, ayat kemuliaan, ayat keperkasaan ini, ayat keagungan ini. Jadi Rasul dan Rasulullah SAW mengajarkan semua keluarganya ayat ini, wajib hafal ayat ini. Baik yang kibaruhum wasigaruhum, keluarga Rasul yang sudah dewasa maupun keluarga Rasul yang masih kanak-kanak, diperintahkan untuk baca ayat ini. Wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah, segala puja dan puji bagi Allah yang tidak punya anak dan tidak punya sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong. Allah tidak butuh penolong, apalagi yang hina. Wakabbirhu takbira, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Suratul Kahf. Setelah itu, ini di surah Al-Isra ayat 111. Jadi barang siapa yang mengajarkan keluarganya ayat ini dan menghafal ayat ini lalu memahamkannya, insya Allah keluarganya akan menjadi keluarga terhormat, dan keluarganya akan menjadi keluarga yang mulia, enggak gampang terintervensi, tertekan. Dia akan mampu melawan, dia akan mampu bangkit dari berbagai macam tekanan. Bapak Ibu sekalian, ini saya ajarkan karena ini juga amalan saya, terutama dalam perjuangan membela Islam ini. Jadi kalau mungkin Ustaz amalannya apa gitu. Nah, diantaranya yang saya baca, saya fahami dan saya yakini ayat ini. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli. Allahu akbar. Wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Nah, cuma saya mau nanya dulu, sering-sering enggak bersyukur selama ini punya Tuhan yang enggak punya anak? Jarang lah ya. Bersyukur kita ini rata-rata nanti kalau dapat nikmat tentu kepentingan diri sendiri. Padahal secara ideologi nih, ukuran kehormatan seseorang itu bukan dilihat dari fisiknya, bukan, tapi ideologi yang melandasi jiwanya, keyakinan yang menjadi pondasi kehidupannya, itu yang sebetulnya ukuran kehormatan seseorang. Dan itu akan terlihat dari kehidupannya. Ibarat gunung es di laut yang munculkan cuma sepertiganya di permukaan, nah dua pertiganya itu kan di bawah permukaan. Nah, di sini ukuran kualitas manusia itu. Mampu enggak dia bersyukur kepada Tuhan yang tidak punya anak itu? Kalau dia yakin Tuhan tidak punya anak, maka dia tidak akan memilih pemimpin yang keyakinannya sesat dan mengatakan Tuhan punya anak dalam hidupnya. Dan dia enggak akan pernah mau bersekutu, berserikat, berkelompok dengan mereka-mereka yang hidupnya menyatakan kalau Tuhan itu punya anak. Bahaya orang yang punya keyakinan seperti itu. Bahaya. Di mana bahayanya? Ya, syirik. Musyrik. Kemusyrikan ini betul-betul menghancurkan imunitas keyakinan kita itu. yang membuat kita hidup kita menjadi terombang-ambing. Saya perhatikan dalam hidup ini. Ya Allah, pangkatnya tinggi, jabatannya hebat, tapi karena tidak punya landasan ideologi yang kuat, kok bisa kayak begini ya? Begini rendahnya, begini hinanya, begini lemahnya. Sehingga ingin sebutkan, tetapi itulah sebab ketika orang sudah kehilangan ideologi. Contoh nih, contoh. Lebih percaya mana untuk pendidikan anak kita? Dengan doa kita sendiri kepada Allah tentang semua ayat-ayat doa tentang anak, atau lebih yakin dengan pendidikan anak kita yang kita jarang doain itu? Sejujurnya, mana yang lebih kita sandarkan untuk kesuksesan dan keberhasilan anak kita? Doa kita kah atau sekolahannya? Pak, saya mau nanya bapak-bapak nih, lebih percaya mana? Kita sibuk carikan lembaga pendidikan buat anak dan sibuk carikan duit buat dia, tapi sedikit sekali doa kita buat dia. Padahal doa-doa buat anak di dalam Al-Quran itu banyak banget. Dan saking banyaknya doa buat anak ini menunjukkan bahwa pentingnya mendoakan anak untuk dasar pendidikan dia. Beberapa doa misalnya, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa aslih li fi dhurriyyati, dan perbaikilah keturunanku. Inni tuhtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa lain adalah, kalau anak mau pergi keluar rumah, mau sekolah, atau dia sedang tidur, bisa saja kita usap kepalanya sambil membaca, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha. Kita mohon kepada Allah agar anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hablana min azwajina. Mungkin hafalnya cuma yang ini doang kebanyakan. Padahal itu doa memohonkan kebaikan buat anak, belum doa proteksi buat anak, belum lagi doa buat masa depan anak. Doa khusus untuk ibadah anak, doa khusus untuk ilmu anak, doa khusus untuk tumbuh kembang anak. Masing-masing ada asupan doanya sendiri-sendiri. Ini dia fikir, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sudah cukup sampai di situ. Tapi kalau sekolahannya detail sekali sampai kursus-kursusnya. Nah ini semua tergantung kepada dasar ideologi dia dalam mendidik anak-anaknya. Padahal nanti anaknya sudah besar belum tentu juga bermanfaat bagi orang tuanya. Sekolahnya tinggi kemana-mana. Setelah dia punya istri ya, tanah emaknya juga yang dijual. Rumah emaknya juga yang dipakai. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan yang baik. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa Ibrahim. Jauhkanlah aku dan anakku dari penghambaan terhadap patung berhala itu. Ada banyak doa-doa di dalam Al-Quran untuk anak. Semakin kuat dasar ideologi kita tentang anak kita, maka semakin banyak doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih sungguh-sungguh lagi ketimbang hanya memperhatikan antar jemput anak, udah nganternya enggak pakai doa, jemputnya juga enggak pakai doa, keluar rumahnya enggak pakai doa, pulangnya juga enggak pakai doa, tidurnya enggak didoain, bangunnya enggak didoain. Semata-mata mengandalkan rasio dan materi, hanya belajar, belajar, belajar, dan belajar. Nah, terutama para ayah nih, para bapak yang sering luput mendoakan anaknya. Yang paling sering doain anak siapa? Ibu. Itu pun cuma satu doanya, cuma itu doang yang dihafal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang saya baca tadi apa lagi? Oke, Rabbi habli minas salin. Apa lagi? Rabbi auzi'ani. Oke, terus yang satu lagi? Rabbi jinubni wa bani anna'budal asnam. Doa apa lagi? Itu semua perlu dibaca, dan itu lebih penting dari semua pendidikan. Kita kasih dia asupan-asupan pendidikan sampai ke luar negeri, tetapi dasar doanya kita enggak berikan, maka ilmu yang masuk ke dalam jiwa anak kita itu seperti pohon yang tumbuh di tanah yang tandus, bukan tanah yang subur. Nah, inilah mukadimah pada hari ini. Yang kedua, sering bersyukur enggak punya Tuhan yang tidak punya partner? Sering bersyukur enggak? Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Wah, kalau Bapak Ibu sering bersyukur nih, alhamdulillah untung Tuhan gue enggak punya partner. Ya. Kan enggak seru banget kalau ada Tuhan penghancur. Ada Tuhan pemberi kebaikan, ada Tuhan apa lagi? Itu jenis-jenis Tuhan yang diyakini oleh manusia di muka bumi apa saja? Ada Tuhan kesuburan, Tuhan turunin hujan, tapi ada juga Tuhan perusak. Ketika kita mampu bersyukur, alhamdulillahilladzi itu, lam yakun lahu syarikun fil mulk, yang Tuhan kita, Tuhanku tidak punya sekutu, baik dalam kepemilikan maupun dalam kekuasaan. Masya Allah. Itu Maryam tuh kayak begitu. Karena dia yakin cuma satu pemberi rezeki, meskipun tinggal di rumah, meskipun cuma di mihrab, rezeki datang kepada dia. Gak perlu jauh-jauh melobi, oh capek banget menjadi lobbyer itu. Ya, misalnya orang yang tidak punya keyakinan itu, ini lagi haji, lagi umroh, dia banyak sekali belanjaannya. Buat apa? Ini buat ini, buat hadiah anu gue, apa bos gue, supaya gue bisa gitu deh. Terus yang ini, wah ini buat klien. Klien gue nggak satu nih, supaya dia ini begini dan begini. Ini bagus sih sebagai hadiah itu. Bagus, tapi setelah saya coba telusuri, dasar dia beli hadiah ini yang seabrak-abrak ini sepertinya tidak berlandaskan walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dia enggak terlalu yakin bahwa Tuhan itu enggak punya partner dalam kepemilikan dan kekuasaan. Ya. Misalnya kemarin pas Lebaran saya gagas dialog dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah nih. Sebetulnya kan ini nggak apa-apa ya, bocoran-bocoran, update status lah gitu ya. 411 kan pengen ketemu presiden, tapi ditakdirkan nggak ketemu. 212 ketemu tapi nggak ngobrol. Setelah itu presiden ngundang, tapi nama gue dicoret terus sama Habib Rizik gitu, dicoret mulu gitu. Dua orang ini memang sahabat baik, tapi dicoret gitu. Dan kita ngertilah di dalam dunia perpolitikan dan perbisnisan di Indonesia, betapa untuk menjumpai seorang penguasa itu kan, waduh, mau ketemu bupati aja yang palakin, boleh gue temuin sama bupati teman gue, asal bayar dulu 50 juta gitu kan. Terus kalau bupati 50 juta, gubernur berapa? 100 juta, oke. Okay. Menteri berapa? Berapa? 200 juta. Kemudian seknek berapa seknek? yang paling dekat sama presiden. Kemudian lingkaran satu presiden berapa kira-kira itu untuk orang sekeliling presiden? Tergantung proyeknya, mau proyek apa. Dia gak minta 1-2 miliar, minta saham baru bisa ketemu presiden. Ini jenjang-jenjang di dunia ini. Tapi saya mau kasih ilmunya, baca ayat ini deh, hafalin ayat ini, lu gak akan ngemis-ngemis. Biarin pengusaha yang datang ke rumah lu lewat pintu belakang, bikin penguasa kangen sama lu. Mau? Ini lagi gue ajarin hari ini. Ini ilmunya nih. Bilang tuh sama suami-suami lu pada, kan ibu-ibu sering bilang, sekarang pilih aku atau pilih atasan kamu. Kan ibu-ibu ada yang suka ngamuk kayak gitu sama lakinya. Sama dia begitu taatnya, tapi sama aku enggak. Atau ada suami-suami juga begitu, punya istri tapi lebih taat sama bosnya daripada taat sama lakinya. Wah, kalau bosnya yang manggil 24 jam tuh bini pergi, tapi kalau lakinya yang manggil, dan bodohnya rela pula lakinya dengan kondisi seperti ini. Begini-begini, coba tata dulu kehidupan ini. Baca ayat ini baik-baik. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Allah lah yang maha berkuasa, yang maha menentukan semua penguasa. Anda bisa menjadi orang berkuasa tanpa jabatan. Kalau mau lebih tinggi lagi, saya kasih ilmunya. Anda orang yang disudutkan, tetapi Anda sebetulnya berkuasa. Nah, itu lebih tinggi lagi. Anda orang yang ditekan, Anda orang yang dipinggirkan, bahkan Anda orang yang dipenjara, tapi sesungguhnya Anda adalah yang berkuasa. Karena Allah sudah kasih itu. Sementara yang berkuasa sebetulnya tidak berkuasa. Sering dengar gak pejabat posisinya tinggi, Anda harapkan, tapi Anda bilang, ya maaf, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena ada yang di atas saya lagi gitu. Sering dengar kata-kata seperti ini, yang akhirnya terlihat dan terdengar naif sekali, padahal itu domain dia. Dan saya belakangan sering melihat itu, dari jabatannya itu milik dia, jabatan ini, tanda tangannya, sampai pencairan dananya, sampai keputusan dia, tetapi dia gak bisa apa-apa dengan posisinya ini. Nah, buat orang yang pada posisi itu, saya anjurkan baca ayat ini baik-baik. Mungkin Anda punya jabatan, tapi Allah gak kasih kepada Anda kekuasaan karena Anda tidak punya izzah di dalam dirimu. Harus banyak-banyak bilang alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Ini saya kasih lagi. Sebetulnya saya sedang kasih amalan ini. Ya, beruntung yang datang pada hari ini. Ini amalan penting sebetulnya. Dan you yang mengamalkan ini akan menjadi somebody sesungguhnya dalam hidup ini. Tapi strukturnya ikuti hierarkinya persis seperti ayat ini. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah sebagai apa? Yang ahadus samad lam yalid walam. Nih, yakini itu tuh di ayat pertama itu. Kalau Tuhan tidak punya anak. Ketika ideologi kita udah bersih, betul-betul seperti itu ideologinya, keyakinannya, wow. Saya cuma bisa bilang wow gitu. Luar biasa kamu. Seluruh perangkat langit dan bumi itu akan bersama kamu. Percaya deh. Semakin murni tauhidmu, seluruh fasilitas langit dan bumi itu buat kamu. Lihat para nabi dan rasul, enggak panjang-panjang doanya Nabi Nuh, cuma 4 kata. Tenggelam bumi ini sama laut, sama air, hanya 4 kata. Rabbi 1, inni, dua, maghlubun, tiga, fantasir, empat, pem. Hujan, air dari laut, air dari perut bumi, membenggenangi seluruh permukaan bumi. Hanya empat kata doanya. Nabi Sulaiman bisa punya kekuatan yang begitu hebat cuma tiga kata doanya. Jadi gak panjang-panjang. Kenapa? Karena dasar keyakinan yang bersih, kekuatan tauhidnya yang bersih. Semua yang ada nih di muka bumi ini, langit, bumi, air, udara, tumbuhan, hewan, api, semua ini, benda ini sudah ditumbuhkan untuk mereka yang menjadi hamba Allah. Semakin murni penghambaannya, semakin kuat kepemilikannya. Semakin kuat kepemilikannya. Annal arda walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sudah tertulis dalam blueprint Zabur. Tentu dalam blueprint Al-Quran dan semua kitab suci juga, blueprint kehidupan ini adalah siapa yang paling bersih tauhidnya, kepada dialah warisan bumi ini diberikan. Jelas? Saya ulangi. Siapa yang paling, ini blueprint kehidupan. Aturan main di jagat raya ini, siapa yang paling bersih tauhidnya, kepada dialah warisan bumi diberikan. Kepada dia. Semakin bersih tauhidnya, semakin mendekat semua aset-aset kehidupan ini. Tapi dia semakin gerah, semakin gak mau kepada dunia ini. Gampangnya kayak gini deh, gampangnya. Nabi Muhammad SAW itu ditawarkan Gunung Uhud jadi emas oleh malaikat gunung. Kalau ibu jadi Muhammad, ambil apa jangan? Ambil. Ini karena tauhidnya masih bercampur dengan materialisme. Masih matre, bahasa gampangnya begitu. Tapi setelah tahu dengan tauhidnya yang sangat bersih, loh, buat apa gunung emas saya miliki kalau si pengendali gunungnya sudah menjadi bagian dari yang Allah nikmatkan kepada saya. Lo ngapain juga capek-capek punya gunung dari emas? Nanti malah mikirin siapa yang ngejagain lagi. Lewong si malaikat gunung yang punya banyak gunung di dunia ini. Saya punya teman, ini fakta yang saya ceritakan, ini fakta. Saya punya teman itu gaul sama jin dan diperkenankan bisa mengambil 4 kg emas dari batu. Dan resikonya akhirnya ada anak yang terserang. Ada ibu yang terserang sama jin ini. Dan dijanjikan kamu bakal bisa mendapatkan beberapa kintal emas lagi di gunung ini, kata si jin. Tapi syaratnya ikuti ritual. Ritualnya apa? Harus siap minum darah mens atau darah haid. Di sini lu bilang astagfirullahalazim. Nanti kalau sudah ngeliat emasnya, walau saya nggak ngarang ini. Di sini lu pada bilang astagfirullahalazim, masa untuk dapat emas doang minum? Darah menstruasi nanti pada saat itu, kalau kamu sudah tunduk pada jin, selera lu udah kacau. Ya, orang bilang tai kucing terasa coklat. Benar enggak? Ini kalau sudah mengikuti hawa nafsu keduniaan. Di sini aja lagi bagus-bagus, lagi normal. Ntar turun dikit gua enggak tahu. Maunya positive thinking, tapi saya kasih tahu betapa lemahnya kita. Itu untuk bisa dapat berkintal-kintal emas lagi, jinnya bilang syaratnya harus minum air itu. Kalau mau yang bertonton, syaratnya harus minum darah bayi. Tumbalnya darah bayi. Di sini kita bilang astagfirullah. Tapi apakah benar-benar emas yang dia peroleh? Mungkin emas beneran. Tapi apa dia bisa jual? Wallahu a'lam, bisa jual apa enggak? Ya Allah, ini hidup ini. Makanya para pecundang itu enggak dapat apa-apa. Allah udah kasih tahu. Orang-orang munafik yang jual agamanya dapat sekian triliun, makan angin. Bagus makan ikan pepes. Kalau dia pepesan kosong. Percaya deh. Ya Allah. Kalau saya merenungi nasib saya nih gitu ya. Ramadan itu gue gak boleh ceramah di seluruh BUMN. Termasuk Asmaul Husna gak boleh saya di BI, Masjid BI itu, oleh direksi BI. Walau direksi BI-nya say sorry gitu. Sebetulnya gak bermaksud musuhin Ustaz gitu, tapi demi Allah saya tuh gak, apa rezeki saya berkurang? Enggak. Cuma gue kasihan sama dia kalau nanti satu hari gue yang berkuasa. Iya Pak ya? Dan berkuasa itu gak harus jadi presiden. Bisa jadi penasihatnya presiden kan? Iya. Bisa gak? Let's say andai presiden threshold 20% nanti dikalahkan oleh MK dan ternyata boleh 0%, gue akuisisi satu partai. Omat gue sudah pilih masuk di situ satu partai semua. Presiden yang gue yang pilihin. Pokoknya 40% menang. Gak sulit kok. Seandainya. Tapi gak perlu kayak gitu-gitu banget. Orang bisa punya cara cepat kok. Itu kan cuma ikut-ikutan politiknya. Gak usah harus begitu, tapi saya mau bilang, walam yakun lahu syarikun fil mulk. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Ya Allah, hidup ini, percaya dah, kalau kita hidup ini betul-betul hanya mengandalkan kepada Allah, dalam soal kepemilikan, dalam soal kekuasaan, sudahlah. Tenang. Ini sedikit bocoran. Satu mimpi. Ada mimpi kayak begini. Kemudian saya cari tafsirnya dari mimpi ini. Saya dapat jawaban yang luar biasa. Dalam tafsir itu dikatakan rajulun mani'un zu sultanin. Saya enggak kasih tahu, enggak bongkar mimpinya apa, tapi ada satu mimpi, lalu saya coba cari takwilnya. Dari takwilnya itu disebutkan bahwa ada seseorang yang tidak dikehendaki oleh si penguasa. Tapi one day orang ini akan menjadi penguasa. Dari cerita alur mimpinya itu. Ya sama kayak ceritanya Yusuf alaihissalam, ceritanya Daud alaihissalam, dan cerita anaknya Sulaiman alaihissalam. Masa kalah si siapa namanya Jalut, Goliat yang giant itu dengan anak muda? Itu pun bukan senjata hebat, cuma selepetan kalau bahasa orang Betawi bilang ya, selepetan gitu kan, ketapel gitu. Tumbang penguasa itu. Nah begitulah kehidupan ini. Kalau Allah ingin tenggelamkan si Fir'aun, dipancing. Dan yang tenggelam bukan cuma si Fir'aun, tapi semua panglimanya, semua ahli waris kerajaannya tenggelam lem. Terus tahu gak gimana kondisi Mesir yang kaya raya pada saat itu? Allah berkehendak untuk mewariskan kekuasaan kepada yang dikehendaki ketika sudah tidak ada lagi keadilan. Ini yang membuat para pejuang-pejuang keadilan tidak akan pernah mundur selamanya. Ya. Tidak akan pernah mundur selamanya. Nah, karenanya walam yakun lahu syarikun fil mulk. Ini jadi akidah kita. Apalagi umat Islam. Ini tugas saya belakangan meyakinkan kepada umat Islam tentang kekuatannya. Sehingga saya harus keliling setiap satu minggu lebih kencang lagi. Agar umat menjadi subjek politik. Yang selama ini cuma jadi objek politik. Saya melihat ada yang gak lucu di Indonesia ini, tapi itu dianggap lazim. Gak lucunya di mana? Tiba-tiba dekat pilkada kita disuruh menjadi tim pesorak. Ini nih, calon bupati dan calon wakil bupati 5 tahun ke depan. Ini ujuk-ujuk dia jadi kayak begini nih, siapa yang milihin? Kriterinya apa? Kok tiba-tiba lu nyuruh gue? Ini dia. Apa iya Indonesia dan negara saya bisa maju dengan orang ini? Saya mau tanya dulu, kalkulasinya milih dia ini apa kemarin? Jangan-jangan cuma gara-gara pragmatisme politik. Ini kan partai gue, kan gue menang suara, jadi gue menang tim. Lalu jadi kayak begini. Kan partai lu, kita kan koalisi kemarin di sono. Partai lu udah menang banyak, gue belum dapat. Ada gak yang kayak gitu kalkulasi politiknya? Bisa maju gak bangsa dengan pola-pola seperti ini? Bagaimana nasib Islam ke depan? Saya bilang sama Pak Anies, Pak Anies, kalau 5 tahun Anda menang, kita coba menata kembali versi kita. Nanti 5 tahun berikutnya kira-kira dihancurin lagi gak kalau kita kalah? Yang sudah kita bangun itu. Ya iyalah. Pertanyaan saya, ini tokoh-tokoh muslim berpikir gak yang panjang? Bagaimana membangun bangsa ini? Bukan hanya sekedar gonta-gantian pemimpin. Ini pun cara memilih pemimpin di Indonesia ini cuma 3. 1, siapa yang paling populer? Cuma itu doang. Yang kedua, partai apa yang mendukungnya? Dan yang ketiga, berapa duitnya? Gara-gara ini aja. Bukan karena memang sudah di konsep, ya? Achievement-nya mesti dibentuk kayak gini, karakter kepemimpinannya sudah dibangun, skill-nya juga sudah dimampukan sedemikian rupa dan sudah dipersiapkan dalam jangka panjang sehingga Indonesia dan kabupaten kota semua akan maju dipimpin oleh dia karena dia sudah punya tingkat penguasaan. Ini kagak, orangnya tinggal di Jakarta, KTP-nya KTP kampung sono, tiba-tiba dibedakin, dikasih topeng, lalu ditiup pakai kayak badut-badutan, bam begitu. Apa bisa maju kabupaten dan kota seperti ini? Ini cuma kegelisahan, ini lagi curcol. Tapi jika kita berniat ingin melakukan sebuah perbaikan, yakinlah pada ayat ini. Dan saya yakin insya Allah umat Islam akan memilih pemimpinnya yang benar ke depan. Walau sendirian, saya akan suarakan ini. Walau sendirian, saya akan suarakan ini. Qulillahumma malikal mulk. Jangan taruh badut-badut di depan mata gue yang lo kedokin itu. Jangan. Ini bukan saatnya rakyat dipilihkan dengan cara-cara badut-badutan seperti ini. Jangan. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha. Wa tanzil mulka mimman tasha. وَتُعِزُّ وَتُذِلُّ مَنْتَشَ. Berpikir 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun ke depan, apa yang bakal dihadapi oleh semua bangsa di muka bumi? Sudahkah dipersiapkan di Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi tantangan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan? Atau kita masih ribut soal pokoknya siapa yang berkuasa 5 tahun nanti gantian? Mana bisa bangsa ini akan maju? Makanya keyakinan kita terhadap walam yakun lahu syariku fil mulk. Ustaz, gimana merubahnya? Enggak mungkin Ustaz, sebab ini udah bertahun-tahun, memang udah kayak gitu aturan main di Indonesia, betul enggak? Betul kan? Insyaallah kemarin juga bisa kita rubah, kita menang, kita rubah lagi deh. Kalau nggak gini negara nggak maju-maju nih. Akhirnya oligarki terus. Oligarki terus yang saya perhatikan. Ini kok sekian partai orang-orang hebat tunduknya sama satu orang itu. Satu orang itu pun pilihan-pilihannya juga ya orang. Gimana negara mau maju kayak begini? Nggak bisa. Caranya nggak bisa gimana? Ya kita harus berbuat. Tapi berbuat mulai dari mana? Harus dari keyakinan dulu. Perubahan itu. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Allah tidak punya sekutu. Kalau dia berkehendak untuk merubah kekuasaan, dia akan berubah. Saya masih punya mimpi ke depan, tapi saya enggak usah presentasikan di sini. Mimpi saya, ya bagaimana agar Islam di Indonesia itu menjadi subjek dan umat Islam menjadi subjek. Sebab ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalau sungguh-sungguh kita menjalankan Islam kita di Indonesia ini, dan pemimpin yang siap menjalankan Islam sepenuhnya. Dan saya cuma mau ajak umat, pilih calon pemimpin yang siap bela Islam. Nggak siap bela Islam, coret. Sepakat? Deo, siapa yang mau jadi gubernur, siapa yang mau jadi ini, kontrak kita adalah siap mau bela Islam. Siap bela, kita kontrak. Gue pilih lu, gue promosin, gue biayain. Ya, rakyat siap biayain nggak? Siap, ya rakyat kemarin datang sendiri, ongkos sendiri datang ke Jakarta. Betul nggak? Nggak ada minta tiket. Akomodasi sendiri. Sampai hari ini masih nunggu Ustaz, nunggu komando. Sabar, saya bilang. Rakyat siap biayain. Insya Allah kita akan punya pemimpin-pemimpin yang hebat. Nah, begitulah kira-kira mulai dari ideologi sampai ke tingkat teknis. Nah, yang ketiga, walam yakun lahu waliyun minatuli. Untung Tuhan kita tuh nggak butuh pertolongan. Nggak butuh pertolongan manusia. Walam yakun lahu waliyun minatuli. Bisa dua pemaknaan di sini. Tuhan kita itu nggak butuh penolong dari kalangan manusia karena Tuhan kita bukan Tuhan yang hina. Atau jangan ngaku-ngaku deh menjadi penolong agama Tuhan kalau kayak begini caranya, begini hina caranya. Enggak betul itu. Jamaah rahimakumullah. Sudah hafal ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Ibnu Katsir, ayatul izzi. Rasulullah mengajarkan kepada semua keluarganya agar hafal ini supaya keluarganya terhormat, mulia dan tidak tertindas. Wa qul alhamdulillah alladzi lam yattakhiz walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Takbir. Wa kabbirhu takbira. Takbir walaupun enggak terlalu keras tetapi dijiwai, itu sangat besar maknanya. Tapi takbir walaupun keras sambil ketawa-ketawa, maka dia kehilangan kelingan maknanya. Inilah ayat hari ini. Selanjutnya saya ingin kuatkan lagi dengan surah Al-An'am 161 sampai 163. Setelah saya kosongkan jiwanya sejenak untuk memuji Allah, nah sekarang kita lihat ini. Saya mau isi sekarang. Setelah saya kosongkan dulu, saya format, lama kita enggak berjumpa, khawatir kemusyrikan sudah menyusup-nyusup diam-diam. Hari ini saya bersihkan dulu. Nah sekarang saya isi lagi. Sebelum kita lanjutkan tadabur-tadabur kita ke depan. Saya kira umumnya sudah hafal ayat 162 dan 163, tapi enggak hafal 161-nya. إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Sama-sama kita ikuti korenya, suaranya agak tinggi ya, enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Saya katakan tadi mungkin banyak yang hafal di ayat 162 dan 163. Tapi kurang hafal di ayat 161. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qul in صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ini pengisiannya sekarang. Tadi saya kosongkan dengan cara memuji Allah agar tidak ada yang kita sembah, kita puja dan kita puji kecuali Dia Tuhan yang tidak punya anak, Dia Tuhan yang tidak punya sekutu dalam kekuasaan dan kepemilikan, dan dia tidak membutuhkan penolong karena dia bukanlah zat yang hina. Lalu sekarang isinya, Kul innani hadani rabbi, katakanlah wahai Muhammad dan semua pengikutmu yang ada di masjid Pondok Indah ini. Apa Tuhan? Apa? Apa yang harus aku katakan Tuhan? Apa yang harus aku deklarasikan Tuhan? Innani hadani rabbi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberi hidayah kepadaku, telah tunjukkan aku, telah memberikan ilmu kepadaku, dan ini adalah nikmat yang sangat besar, mendapatkan petunjuk hidayah keluar dari kesesatan kepada kebenaran. Ini adalah minnah, ini adalah pemberian mulia, dan hidayah ini dari Tuhanku, bukan dari sembarang tempat, bukan dari sembarang asal muasal. Hidayah mewah ini dari Tuhanku. Dan hidayah ini fungsinya ila siratin mustaqim. Hidayah ini menggiringku, menuntunku, bahkan kadang memaksaku agar senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Hidayah ini tidak membiarkanku terpelanting dari jalan ini. Hidayah ini terus menjagaku, mengawalku, sehingga aku tidak punya ketertarikan dan tidak punya pilihan untuk kembali pada kesesatan. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa. Di atas jalan ini kami dibimbing dengan sebuah pedoman jalan hidup, dengan semua pedoman hidup. Apa itu? Dinan, piyama, agama, agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus? Yang mengikat prinsip-prinsipku, idealismeku yang disebut dengan akidah. Aku tidak membutuhkan tembok, aku tidak membutuhkan penghalang apapun untuk melabrak yang dilarang oleh Tuhan, karena aku sudah punya ikatan yang bernama akidah. Aku sudah punya benteng sendiri di dalam pemikiranku, di dalam sikapku, dan di dalam keyakinanku atas bimbingan ini, dinan piyama. Karena aku sudah punya prinsip dalam beragama, aku punya pegangan hidup, dan pegangan hidup ini adalah yang mengajak aku pada kebaikan dan menjauhkan aku dari keburukan. Di atas jalan agama ini aku dibimbing untuk mengetahui, bukan cuma mengetahui mana yang baik dan tidak baik, tapi aku diajak untuk mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Di atas itu kami juga dibimbing untuk mengerti mana yang hina dan mana yang mulia. Dan lebih dari itu, di agama ini juga dibimbing kepadaku mana yang halal dan mana yang haram. Di sini juga aku dipandu mana jalan yang membawa ke surga dan mana jalan yang membawa kepada neraka. Dan alhamdulillah sudah ada contohnya, sudah ada visualisasinya, lebih hebat dari sekedar GPS bimbingannya. Adalah para nabi dan rasul, ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Isa, ada Musa. Tapi lebih dari itu semuanya, aku tidak perlu bingung karena banyak yang mengecam agama Muhammad atas nama agama Ibrahim, padahal dia bukan agama Ibrahim seperti yang diklaim oleh Yahudi dan Nasrani. Aku sudah punya visualisasinya yang konkret. Apa itu? Millata Ibrahim Hanifa. Agama Ibrahim itu tidak condong pada kesesatan sebagaimana yang terjadi pada Yahudi. Agama Ibrahim itu tidak condong pada kesesatan seperti yang terjadi pada agama Nasrani. Itu yang disebut dengan Hanifan. Hanif, lurus, maksudnya apa? Tidak condong kepada agama yang sesat, tidak condong kepada aliran sesat. Aku tidak bingung kok ada profesor condong pada kesesatan. Aku tidak bingung kok ada kiai lebih pro pada kesesatan. Aku bingung kok ada ketua ormas kelakuannya berbeda jauh dengan ormasnya. Aku tidak bingung. Karena sudah ada visualisasinya yang konkret. Millata Ibrahim Hanifa. Dan yang paling tegas yang membuat aku tidak bingung adalah la syarikala. Tidak ada sekutu. Tidak perlu bermusyrik-musyrik ria. Cukup itu kriterianya. Tidak perlu bermunafik-munafik ria. Tidak perlu berfasik-fasik ria. Karena millata Ibrahim Hanifan la syarika. Dan untungnya wa bidzalika wa ma kana minal musyrikin. Dan Ibrahim itu bukanlah dari golongan-golongan yang musyrik. Persetan dengan semua simbol-simbol agamanya, ternyata keyakinannya dan ajarannya, bimbingannya bercampur dengan kemusyrikan. Persetan dengan semua keajaiban-keajaibannya, ternyata dibalik itu semua bercampur dengan kemusyrikan. Hanifa, lurus, wa ma kana minal musyrikin. Begitulah agama Ibrahim alaihissalam. Tidak condong pada kesesatan dan tidak sama sekali bersinggungan dengan kemusyrikan. Untuk itu, wahai orang yang sudah punya standar ideologi yang konkret seperti ini, katakanlah, proklamirkanlah, deklarasikanlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, deklarasikan, proklamirkan, sesungguhnya semua ibadahku, khususnya salatku, karena dari semua jenis ritual ibadah yang tertinggi adalah sholat. Karena sholatlah yang menjadi standar kualitas ibadahku. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati sholat. Karena Allah Tuhanku akan menilai semua ibadah-ibadah ritualku. Tetapi yang dijadikan sebagai barometer adalah sholatku. Untuk itu deklarasikanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, dan bukan cuma sholatku, semua ibadahku yang lain yang tidak mungkin ku sebutkan semuanya, semuanya ku wakili dengan satu kata, sholatku. Wa nusuki, dan sembelihan kurbanku adalah mewakili semua perbuatan-perbuatanku. Karena semua perbuatan kadang dasarnya bukan karena Allah, bukan karena tauhid kepada Allah, bukan karena cinta kepada Allah, bukan karena pengorbanan demi Allah. Kalau mau tahu perbuatan yang didasari oleh cinta, ridho dan pengorbanan karena Allah, lihatlah bagaimana Ibrahim sembelih putranya. Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih anak yang dicintainya, anak semata wayangnya, anak yang menjadi harapan masa depannya, harus disembelihnya. Kenapa dua ibadah ini saja yang disebutkan? Kenapa sholati wa nusuki saja? Kenapa ibadah lain tidak disebutkan bersama dua jenis ibadah ini? Karena ada keagungan tersendiri pada dua ibadah ini. Yang satu mewakili berbagai macam bentuk ritual-ritual ibadah, sholat. Dan yang satu lagi mewakili berbagai aspek aktivitas kehidupan, yang itu nusuk, sesembelihan. Menyembelih tentu jangan hanya melihat seekor domba, sapi dan unta, tetapi lihat sejarahnya. Ibrahim harus menyembelih berhala-berhala yang dicintainya di dalam hidupnya. Pikir-pikir, coba deh, yakin gak sih ada barang satu sholat kita diterima oleh Allah? Yakin? Saya tuh belum tahu. Kalau ngelihat sholat, definisi sholat dan kriteria sholat yang sesungguhnya, yang harus faham semua yang kita lakukan, yang harus yakin terhadap semua yang kita baca, yang harus khusyuk sholatnya menghadap kepada Allah, yang tidak berpaling-paling, yang paling susah khusyuk, khususnya ibu-ibu, karena ibu-ibu ini multitasking. Saking multitaskingnya ibu-ibu ini berat untuk khusyuk, kecuali orang yang betul-betul punya tingkat kekhusyuan besar di dalam jiwanya, bisa konsisten dari takbiratul ihram sampai salam bisa khusyuk. Pikir-pikir selama kita hidup, berapa sholat kisah yang betul-betul khusyuk? Coba ingat-ingat. Seumur kita sholat, ingat-ingat. Saya tahu kapan sholatmu khusyuk. Waktu dulu kamu lagi kena musibah, seberat-beratnya musibah, saya tahu. Tapi khusyuk gara-gara kena musibah, kira-kira khusyuk beneran apa enggak? Satu-satunya khusyuk sholatmu yang ku tahu adalah ketika kamu sedang dulu waktu lagi kena musibah luar biasa sholatnya itu. Tapi gak tahu lah, udah bener belum wudunya itu? Sudah betul gak semua itu aturan-aturan mainnya? Oke lah, saat itu ketika kamu kena musibah, kamu khusyuk banget sholatmu. Tapi pertanyaannya, apa iya itu khusyuk beneran? Jangan-jangan lagi kapok-kapoknya doang saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Qul inna salati wa nusuki. Coba ingat-ingat, kapan sedekahnya betul-betul sedekah beneran, enggak bercampur tendensi-tendensi lain, betul-betul bersedekah lillah yang semata-mata karena Allah, enggak bercampur dengan kepentingan-kepentingan lain? Coba ingat-ingat. Saya tahu kapan Anda bersedekah benar-benar sedekah. Ya, dalam momen-momen tertentu di mana Anda sangat tendensius, sedang ada yang Anda harapkan di balik sedekah ini, khususnya kepada Allah tentunya tendensinya, tetapi ada tendensi campuran selain tendensi murni untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalaupun ada, mungkin jumlahnya sedikit. Kalau jumlah besar saya nggak tahu. Misalnya seperti para sahabat, kan kalau mereka berinfak pun nggak ada yang istilah 2,5%, 10%, nggak gitu. Bukan 50% dari uang yang ada, bukan itu kalau para sahabat. 50% dari total aset misalnya. Dan itu semata-mata karena Allah, karena agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kembali kepada ayat ini. deklarasikan kul inna salati wa nusuki, salatku mewakili seluruh ritual ibadahku, nusukku sembilihanku mewakili semua aktivitas hidupku. Karenanya pada Idul Adha dua ibadah ini dijadikan satu. Fasalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah dan sembelihlah. Inna salati wa nusuki. Dua ibadah agung ini disatukan untuk hamba-hamba yang agung jiwanya karena sudah mengagungkan Allah seperti Ibrahim. Ibrahim yang agamanya hanif, wa ma kana minal musyrikin. Setelah itu deklarasikan pula, wa nahya wa mamati, dan seluruh kehidupanku, seluruh kehidupanku untukmu ya Allah. Dan jangan sampai aku mati kecuali aku sudah berserah diri sepenuhnya kepadamu. Maka ingat-ingat Islam, hanya dengan berislam kamu bisa melakukan yang namanya wa mahyaya. Tanpa Islam, never, never, lan, abadan, tidak akan kamu bisa wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Enggak akan bisa, enggak akan bisa. Jangan terlalu mengagungkan doktrin demokrasi sehingga takut pada syariat Islam. Karena kamu mati akibat memperjuangkan itu semua, belum tentu kau bawa mati. Karena yang bakal dihitung kalau kamu mati bawa Islam apa kagak. Semua yang kau perjuangkan di dalam di dunia ini yang bukan Islam, enggak mungkin kau bisa wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bisa wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin adalah yang mengikuti millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Orang yang tidak sejalan dengan millata Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin, tidak akan pernah bisa menjalani hidup wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan terlalu serius sama dunia, serius sama agama. Itu statement untuk melawan statement yang lain. Karena ada statement yang lain bilang, jangan terlalu serius beragama. Saya ingin balas statement itu dengan, jangan terlalu serius sama dunia. Itu merupakan jabatan kamu, kekuasaan kamu, harta kamu, bisnis kamu, apa saja yang milik kamu. Jangan terlalu serius. Karena itu semua gak laku. Ketika kamu mati, yang laku, yang diterima dengan standar Islam, Islam yang mengikuti millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Serius gak beragama? Serius gak berislam? Kalau sama dunia, ya biasa aja. Harus serius sama agama. Jangan dibalik-balik. Jangan terlalu serius beragama, nanti radikal. Ye, kok jadi begini? Jangan serius beragama, nanti intoleran. Loh, kok jadi seuzon begini sama agama? ada yang namanya inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati tanpa sungguh-sungguh dan beragama. Wallahu a'lam bissawab. Inilah ayat pada hari ini. Jadi saya ingin coba simpulkan ayat hari ini. Qul innani hadani rabbi. Deklarasikan kepada siapa saja yang ingin mengganggu agamamu, kepada siapa saja yang ingin mengganggu agamamu, katakan aku sudah mendapatkan petunjuk dari Tuhanku, aku sudah punya pedoman hidup, aku sudah punya falsafah hidup, dan falsafah hidupku ini adalah nikmat dari Tuhanku, dan ini bukan dari sembarang orang. Falsafah yang kamu tawarkan kepada saya adalah pemikiran dangkal para filsuf yang kamu agungkan, teori yang kamu tawarkan kepada saya adalah rekayasa akal manusia yang mungkin benar kemarin tapi belum tentu benar hari ini. Konsep ideologi yang kamu bawa untuk saya mungkin benar untuk lingkungan elu yang musyrik, tapi gak laku untuk lingkungan gue yang Islam di Indonesia ini. Benar cuma maju dengan komunis, tapi saya yakin Islam Indonesia akan lebih maju bersama Islam. Jangan bawa-bawa komunisme Cina ke Indonesia. Benar, sistem politik komunis Cina cocok untuk di Cina, sehingga negaranya maju, berkembang, dan mungkin akan berkuasa seperti prediksinya Toynbee. Abad 19 adalah abadnya Inggris, abad 20 adalah abadnya Amerika, tapi abad 21 adalah abadnya Cina. Mungkin dalam persepsi keduniaan, tetapi untuk agama, untuk ideologi, aku sudah punya sendiri. Dan insya Allah, abad 21, Islam juga akan bangkit dan berkuasa melawan kekuatan raksasa di muka bumi. Dan saya punya keyakinan itu. Dan Tuhan saya hanya melihat keyakinan saya. Kalau saya meyakini itu, Tuhan saya pasti akan menolong saya. Ini prinsip. Jadi itu praktik kul innani hadani rabbi. Jadi orang kalau sudah punya prinsip, gak akan gampang goyah. Dulu pas barat kaya jadi kapitalis, kok jadi kayak begini? Setelah kapitalis mundur, jadi sosialis, loh kok jadi kayak begini? Setelah si komunis kaya ikut jadi komunis, ini manusia macam apa? Betul gak begitu perjalanan politik luar negeri negara-negara di dunia ini? Katakan kul innani hadani rabbi. Kemana Tuhan kita menunjukkan? Ila siratin mustaqim. Allahu Akbar. Ke jalan yang lurus, bukan jalan coba-coba. Bukan yang lurus sesaat kemudian bengkok lagi setelahnya. Begitu juga dalam menjalani hidup kita dalam keseharian. Jangan gampang berubah-ubah. Pagi beriman, sore kafir lagi, malam beriman, paginya kafir maning gitu. Karena tidak mendapatkan petunjuk ila siratin mustaqim. Pagi belok kanan, sore belok kiri, malam kanan lagi, pagi kiri lagi, maju masuk ke jurang. Ila siratim mustaqim. Saya kira kita sudah banyak belajar menjalani hidup ini. Bersyukurlah mereka-mereka yang konsisten berada di atas jalan yang Lurus, jangan balik lagi ya. Jangan nengok ke belakang ya. Siap? Tatap masa depan kita yang lurus itu. Gimana? Apa panduannya? Dinang kiaman. Sudah ada din. Din bukan sekedar agama atau agama tidak kacau, bukan. A tidak gama kacau, bukan. U gama bahasa Melayu. U tidak gama kacau. A tidak gama kacau. Bukan sekedar tidak kacau, Islam itu dinan. So Islam itu bukan agama. Islam itu dinan. Islam itu bukan sekedar aturan agar kita tidak kacau, tapi Islam itu dinun. Apa itu dinun? Panduan hidup. Pancasila bukan agama dan agama bukan Pancasila, karenanya jangan agamakan Pancasila dan jangan Pancasilakan agama. Pancasila adalah dasar ideologi negara dalam bernegara. Keluarga yang goblok bawa demokrasi ke rumah tangga. Seulangnya, hanya keluarga yang goblok. Ini saking anunya ya, kuasalnya. Kok keluarga demokratis? Demokrasi itu sistem bernegara. Kok dibawa ke dalam rumah tangga? Yang gak masuk, kacau keluargamu nanti. Kacau itu. Bisa pecah karang batu apa perahu rumah tangga itu. Begitu juga dalam menjalani hidup ini. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Lurus panduannya itu. Tadi sudah saya detailkan dan tidak musyrik. Caranya gimana? Deklarasikan inna salati. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu ya, dipisahin. Salat dan nusuk, mahyaya dan mamati. Komplit sekali ini kategorisasinya. Sangat holistik. Sangat holistik kalau kita mau tadaburinya. Cuma dua ibadah yang dipilih ini sebagai simbol semua jenis ibadah. Yang satu ritual, satu lagi aplikasi. Ditambah dengan wa mahyaya wa mamati, agar rule of our life. Itu semuanya dalam bingkai lillahi rabbil alamin. Hidupku lillahi rabbil alamin. Matiku pun lillahi rabbil alamin. Betapa nikmatnya orang seperti itu. Apalagi ditambah la syarikalah. La syarikalah, tidak Tuhan, tidak punya sekutu. Nah yang terakhir, wabidhalika umirtu. Aku menjalani hidup seperti ini bukan karena keinginanku, bukan karena improvisasiku, bukan karena hasil temuan kontemporerku, bukan. Aku menjalani ini wabidhalika umirtu, karena itu dipintakan Tuhanku padaku. Anda yang kujalani ini adalah hasil rekayasa akalku, kemungkinan besar aku akan plintat plintut, kemenyak kemenyek. Ini perintah wabidhalika umirtu, hatman. Ini perintah dari Tuhanku dan aku hanya taat kepada dia. Walau kadang ini tidak kusukai, walau kadang akalku belum sampai, walau kadang rasioku menentang, tapi ini perintah Tuhanku. Aku tidak akan pernah biarkan sedikit pun diriku dikendalikan oleh keinginanku. Walau takilni ila nafsi tarfata'in. Tuhan, jangan kau biarkan walau sekejap diriku dikendalikan oleh keinginanku. Rusak aku Tuhan, karena penjahat terbesarku selama ini adalah keinginanku sendiri Tuhan. Lebih baik kau nyentuh. Dan terhadap perintah ini wa ana awwalul muslimin. Aku menjadi yang pertama dari semua umat manusia untuk menyambut perintah wahai Tuhan. Oh, begitu ya cara berislam, konstruksi berpikirnya. Iya. Jadi konstruksi ideologi berislam itu bukanlah hasil rekayasa akal manusia, tetapi instruksi Tuhan sesuai dengan fitrah manusia, instruksi Tuhan yang kompatibel dengan diri manusia yang kadang tidak kenal siapa dirinya. Manusia ini gali kuburan pakai mulutnya sendiri, benar? Entar nggak makan baru nyesel. Manusia ini makan yang nggak boleh dimakan. Anda gara perintah dan larangan, kacau hidup manusia ini. Inilah konstruksi beragama itu puncaknya. Puncaknya yang bernama ideologi itu bukanlah rekayasa akal kita, tetapi wabidzalika umirtu. Dan konstruksi menjalankan wabidzalika umirtu adalah be the first, be the winner, wa ana awwalul muslimin. Andai ada 1 juta manusia yang mengerjakan kebenaran dengan semua risikonya, aku ingin menjadi salah satu dari mereka. Andai cuma 100, aku ingin jadi salah satu mereka. Andai cuma 10, aku juga ingin salah satu dari mereka. Dan andai tidak ada, aku cuma ingin satu-satunya. Wa ana awwalul muslimin. Ini kalau ingin merekonstruksi semua kembali konstruksi ideologi kita. Dan bagaimana implementasinya? Sangat tegas sekali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Jazakumullah. Al-Aqsa masih dirundung duka. Baru tahun 2017 kaget Israel. Pernah dengar enggak jargon yang mengatakan Yahudi itu akan takut kalau sholat subuh umat Islam sudah sama dengan sholat Jumatnya. Nah kemarin itu 30 ribu jemaah umat Islam sholat subuhnya di jalan-jalan sekeliling Masjidil Aqsa. 30 ribu, kaget Israel. Anda kalau cuma tekanan internasional dan PBB, dia gak akan bergeming, resolusi bisa diinjak-injak. Tapi baru kali ini dia shock. Shock ketika 30 ribu umat Islam sholat di depan Masjidil dan 40 ribu lainnya standby, nggak pulang-pulang karena diblokir tidak bisa bersatu, 40 ribu lainnya. Jadi dihitung sampai 70 ribu umat Islam itu standby. Dan ini membahayakan kalau sudah mengkristal dan menyatu. Cuma sayangnya nunggu masjid ditutup baru pada ngumpul. Saya mikir-mikir, supaya umat Islam pada jamaah subuh, barangkali saya mau instruksikan seluruh DKM tutup sholat subuh dulu semua, biar pada marah dulu gitu. Ya, mungkin umat Islam ini harus dikasih musibah dulu baru bersatu. Tapi itu adalah sunnatullahnya. Alhamdulillah, ini sebuah isyarat, dan perjuangan masih panjang. Karenanya saudara-saudara kita itu butuh bantuan untuk mengevakuasi dari konsentrasi-konsentrasi muslim untuk memenuhi jamaah di Masjidil Aqsa. Ya, nanti akan ada penggalangan dana yang ingin bantu, yang sempat membantu Al-Aqsa saya berikan informasi akhir zamannya. Nanti di akhir zaman Syam itu akan menjadi ardul mahsyar wal mansyar, semua manusia akan berkumpul di sana, semua manusia, orang-orang baik seluruh muka bumi akan berkumpul di bumi Syam, dan orang-orang buruk muka bumi akan berkumpul di Irak. Ini hadis Nabi SAW tentang akhir zaman. Tapi saya tidak menganjurkan sekarang untuk hijrah, karena banyak yang hijrah sekarang ke sana untuk perang di Suriah. Bukan itu maksudnya. Akan ada situasi yang Allah giring, dan mereka-mereka yang sudah pernah membantu Al-Aqsa, saya berikan informasinya. Nanti di akhir zaman pohon dan batu akan berkata, wahai muslim, wahai mukmin, ini ada Yahudi di belakangku. Gitu ya. Tetapi pohon juga akan menjadi saksi, dan seluruh bumi Aqsa akan menjadi saksi bahwa orang ini pernah ikut berjuang untuk Al-Aqsa. Karenanya ikut membantu perjuangan saudara-saudara kita di Aqsa adalah juga bagian daripada upaya persatuan kita, dan mudah-mudahan para malaikat menjadi saksi atas keterlibatan kita memperjuangkan Masjid Al-Aqsa. Silakan panitia kalau mau beredar, ya, ini kumpulkan dana buat Masjidil Aqsa dari sebuah lembaga yang saya sendiri terlibat di dalamnya, yang gara-gara itu saya kemarin sempat dituduh teroris tapi sudah selesai. Dan alhamdulillah negara sudah resmi menyatakan bahwa rekening GNPF tidak ada masalah, dan sekarang buku tabungannya sudah dikembalikan, dan saya umumkan isinya ada 3,3 miliar dan ini akan saya gunakan untuk kepentingan umat seluas-luasnya, dan saya tidak mau megang duitnya, dan semua akan transparan mudah-mudahan. Dan tentu bukan untuk membuat kerusuhan, bukan untuk melawan rezim, sama sekali tidak. Ini semua untuk kedamaian, untuk persatuan umat dan bangsa, untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Kalau hari ini ada perbedaan pendapat antara negara dengan umat seputar perpu, ya, ada pertanyaan? Ada nomor rekeningnya nggak Al-Aqsa? Hah? Kalau ada cepat kasih saya. Di luar. Oh, di depan ada standnya nanti, ada booth-nya di depannya. Yang mau sungguh-sungguh biasanya akan mengambil itu. Kalau yang kamu disaksikan berarti diam-diam saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan berikan infak yang terbaiknya. Dan ini akan kita kirimkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, izin operasional untuk sekolah tinggi Al-Quran dan